dari pembahasan kita dalam pembacaan kitab sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang sampai saat ini kita berada di muqaddimah dari al-muallif alaihi rahmatullah, dan telah sampai kepada bab yang keempat yang berkaitan dengan an-nahyu anir riwayati anid du'afa wal ihtiyati fi tahammuliha, sebuah bab yang berkaitan dengan larangan untuk meriwayatkan dari ad-du'afa, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, wal ihtiyat fi tahammuliha, dan berhati-hati tatkala menukilkan sebuah khabar, sebuah periwayatan, sebuah hadis dari mereka, para du'afa. Dan telah kita sebutkan hadis yang pertama yang dinukilkan oleh al-imam al-muslim alaihi rahmatullah, yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita masuk pada hadis yang kedua. Berkata al-imam muslim alaihi rahmatullah bisanadihi, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaqul, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir az-zaman dajjalun kadzabun. Akan ada, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti mereka para dajjalun kadzabun, para pendusta yang berani berdusta di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayakun, akan ada sebuah khabar gaib yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mana hal ini telah kita jelaskan dan kita ambil periwayatannya pada pertemuan terakhir kemarin, Jumat malam Sabtu yang lalu, yang menunjukkan bahwasanya hal ini merupakan tanda-tanda kenabian Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi, dan seorang nabi memiliki alamat, memiliki sekian tanda-tanda. Dan di antara tanda-tanda tersebut adalah tatkala beliau mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Seperti ini. Di akhir zaman nanti beliau akan mengetahui apa yang akan terjadi. Di antara tanda kenabian Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaihi. Setelah beliau memberitakan kabar kepada kita bahwasanya nanti di akhir zaman ada dajjalun kadzabun, para pendusta, ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang mana para pendusta tersebut, dajjalun kadzabun, mereka akan mendatangkan kepada kalian, meriwayatkan kepada kalian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang belum pernah kalian dengar sama sekali, belum pernah didengar oleh para pendahulu kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, maka haruslah kalian berhati-hati dari mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kalian, dan jangan sampai mereka menghiasi kesesatan-kesesatan mereka yang akhirnya kalian tertipu dengan ucapan-ucapan manis dalam tanda kutip. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya di akhir zaman akan ada mereka orang-orang yang berani berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal telah kita lewati bab pertama, kedua, dan ketiga, ancaman besar dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi mereka yang berani berdusta di atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka segeralah mereka mempersiapkan tempat duduknya di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala ancaman tersebut tidak diindahkan oleh mereka, tidak ditakuti oleh mereka, yang itu menyebabkan terlahirnya ahadis da'ifah al-mawdu'ah, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, yang bukan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, akan tetapi mereka katakan qala an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasalam tidak pernah mengucapkannya. Ini kata beliau nanti akan ada di akhir zaman. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam memberikan nasihat kepada kita, fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian dari mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Wala yaftinunakum, jangan sampai mereka menipu kalian. Maka dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar untuk berhati-hati dalam mengambil sebuah periwayatan. Berhati-hati dalam mengambil hadis Nabi alaihi salatu wassalam, makna-makna hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang ini beredar sekian banyak pemahaman-pemahaman, sekian banyak tafsir-tafsir yang tidak sesuai dengan tafsir as-salaf, para pendahulu kita. Tafsir-tafsirnya leneh, yang berbeda dari pemahaman Abu Bakar As-Siddiq, berbeda dari pemahaman Umar Ibn Al-Khattab, berbeda dari pemahaman Uthman Ibn Ali atau Uthman Ibn Affan, berbeda dari pemahaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Maka tatkala mereka meriwayatkan penjelasan makna-makna hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh para a'immatus salaf, oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan seperti apa yang telah diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati dari mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kita dan jangan sampai mereka menipu kita. Rasa rahmah yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada para umatnya, yang mana beliau tidak ingin pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammadiyah alaihi salatu wasalam, akan tersesat disebabkan dengan kadzabun ini, para pendusta yang berani berdusta di atas nama Nabi. Beliau sayang kepada kita. Oleh karenanya sejak dahulu kala, sejak zaman beliau, sudah diwanti-wanti, hati-hati, tatkala kalian hidup di akhir zaman akan mendapati model-model orang yang berani berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasalam, meriwayatkan hadis-hadis palsu, meriwayatkan hadis-hadis lemah. Maka jangan sampai kalian tertipu oleh mereka. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hadis berikutnya yang dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, beliau nukilkan dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Hadis yang mauquf, yang merupakan ucapan dari seorang sahabat yang mulia ini. Kata Abdullah ibn Mas'ud di dalam hadisnya, inna syaitana liyatamatsalu fi suratir rajul, sesungguhnya para syaitan akan menjelma menjadi seorang manusia. Fayatil qauma fayuhaddithuhum bil haditsi minal kadhibi. Setelah mereka menjelma, setelah mereka menyamar menjadi manusia, mereka akan mendatangi satu kaum. Mereka akan mendatangi satu kelompok manusia. Seraya mereka menukilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kadhibi, yang dibangun di atas kedustaan. Faytafarraqun, maka setelah satu kaum tersebut mendengarkan hadis-hadis yang telah diselipi, yang telah dihiasi dengan kedustaan-kedustaan tersebut, mereka akhirnya keluar dari majelis tersebut. Mereka berpencar. Selesai mendengarkan majelis dari seorang yang tidak mereka kenal, Fayaqulu ar-rajulu minhum. Dan tatkala mereka keluar dari majlis itu, salah seorang dari mereka berkata, sami'tu rajulan a'rifu wajhah wa la adri masmuhu yuhaddith. Berkaitan dengan orang tadi, aku telah mendengar apa yang dia ucapkan dan seakan-akan wajahnya tidak asing bagiku. Wala adri masmuhu, akan tetapi aku tidak mengetahui siapa dia, siapa namanya, dari mana asal usulnya. Akan tetapi wajahnya adalah wajah yang dikenal, bukan seorang yang asing. Tapi namanya enggak tahu. Enggak dikenal asal usulnya dari mana, datangnya dari mana, tiba-tiba datang kepada satu kaum, kepada satu perkumpulan manusia dan menyampaikan hadis-hadis yang dihiasi dengan kedustaan. Dalam hadis yang mulia ini, apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan kepada kita tentang rincian apa yang telah terjadi di zaman kita sekarang ini. Bagaimana seorang yang majhuliin, seorang yang tidak kita kenal, kita tidak tahu namanya, akan tetapi suratul rajul yang terlihat dari dia adalah seperti manusia, sama seperti kita. Akan tetapi yang disampaikan adalah hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah. Ternyata seorang yang majhul tadi, seorang yang tidak dikenal tadi adalah syaitan yang menjelma menjadi seorang manusia. Akhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, syaitan tidak akan pernah berputus asa dalam menggelincirkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam daya upaya, berbagai macam usaha pasti dan pasti akan dilakukan oleh syaitan. Targetnya adalah mencari teman-temannya yang nanti bersama mereka bisa diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di neraka as-sa'ir. Maka ucapan Abdullah bin Mas'ud ini menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka orang yang berani berusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam tidak menutup kemungkinan mereka adalah syaitan yang menjelma menjadi seorang manusia. Dan syaitan itu pintar, memiliki kecerdasan yang tinggi. Dia tidak akan menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir adalah hadis yang palsu. Hadis yang lemah yang tidak pernah sama sekali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diawali dengan hadis-hadis yang sahih. Akan dia awali dengan hadis-hadis yang kita telah ketahui. Ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di pertengahan hadis tersebut, di pertengahan periwayatan tersebut, diselipkanlah ahadis dhaifah yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah salah satu cara mereka. Begitu pula halnya mereka para ahlul ahwa'i wal bid'ah. Tatkala mereka menyampaikan satu ilmu di majelis-majelis ta'lim mereka, mereka tidak akan menyebutkan syubhat dari awal hingga akhir. Mereka tidak akan menyebutkan ad-dalalah dari awal hingga akhir. Dari awal mereka akan menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi di pertengahan kajian tersebut akan diselipkan oleh mereka syubhat-syubhat syaitaniyah. Seperti diantaranya ucapan mereka adalah, tatkala kita mentahzir seseorang, tatkala kita memperingatkan umat dari jeleknya seseorang, maka pantaslah untuk kita menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ini yang namanya keadilan. Tidak pantas untuk kita menyebutkan kejelekan, kejelekan, kejelekan, dan kejelekan tanpa menyebutkan kebaikan mereka. Ini syubhat syaitaniyah yang tidak sadar seorang yang hadir di majelis tersebut akan terpengaruh. Oh iya benar, kita harus adil. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita adil dalam bersikap. Ternyata ini adalah syubhat syaitaniyah. Yang bantahannya adalah bagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala mencerca, mencela Al-Khawarij. Apakah ada dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam pujian terhadap mereka? Sama sekali tidak ada. Kilabu ahli nar. Kejelekan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pujian kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang soleh, mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan ada salah satu ucapan yang mereka anggap itu adalah pujian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap keadaan mereka Al-Khawarij sebagai seorang yang selalu beramal soleh. Di antaranya mereka banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Benar itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi jangan dipotong, tolong. Jangan dipotong, teruskan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sabda tersebut, hadis tersebut. Benar adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan mereka adalah orang yang pandai membaca Al-Qur'an, banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi, ada tetapinya ada. Bacaan-bacaan Al-Qur'an mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak masuk ke dalam hati-hati mereka, hanya sekedar di mulut. Hanya sekedar dilafadzkan tanpa didalami maknanya, tanpa ditadabburi maknanya. Apakah ini bentuk pujian? Bagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaan kepada Abu Lahab. Apakah ada di dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian kebaikan terhadap Abu Lahab? Tidak ada sama sekali. Berarti ini bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh Allah, bukan pula sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syubhat syaitaniyah. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, syaitan yang menjelma menjadi seorang manusia menyampaikan hadis-hadis palsu, menukilkan bahwasanya ini adalah ucapan Nabi padahal tidak, dari awal hingga akhir tidak akan menyebutkan hadis palsu seluruhnya, akan dibarengi, diawali dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian hadis yang berikutnya yang dijelaskan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis yang mauquf juga, berkata Abdullah bin Amr bin Al-As, qala inna fil bahri shayatin masjunatan awthaqaha Sulaiman, inna fil bahri shayatin masjunatan awthaqaha Sulaiman, sesungguhnya, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, fil bahri, di dalam lautan, syayatina masjunah, ada para syaitan yang telah dikurung, yang telah dibelenggu oleh siapa? Oleh Nabiullah Sulaiman. Kita mengetahui bersama bahwasanya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau bisa menaklukkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dan menguasai bahasa mereka. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dari kalangan jin, manusia, hewan, pohon dan yang semisalnya. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tunduk kepada Nabiullah Sulaiman. Dan pada masa kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau mendapati beberapa kelompok jin yang membangkang aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat, tidak mau tunduk. Yang akhirnya Nabiullah Sulaiman mengurung mereka di dalam lautan. Dan itu adalah keutamaan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Sulaiman. Dan beliau mampu. mengurung jin-jin tersebut di dalam lautan, dan disebutkan di dalam sebuah riwayat yang sahihah bahwasanya lautan tersebut adalah Bahrul Ahmar, Laut Merah. Maka di dalam Laut Merah tersebut terdapat sekian banyak jin-jin yang telah dikurung, yang telah dipenjara oleh Nabiullah Sulaiman karena mereka membangkang aturan Allah, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kenapa Nabiullah Sulaiman memilih Bahrul Ahmar, memilih Laut Merah untuk memenjarakan dan membelenggu mereka, adalah karena Laut Merah tersebut sebuah lautan yang sangat luas dan yang memiliki kemungkinan untuk memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk lepasnya para jin tersebut kembali ke dunia. Karena dipenjarakan di Laut Merah dengan penjara yang begitu kokoh oleh Nabiullah Sulaiman, kemungkinannya kecil untuk mereka itu lepas dari penjara tersebut, keluar dari penjara tadi. Akan tetapi di akhir zaman dijelaskan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, para jin yang telah dipenjara oleh Nabiullah Sulaiman di dalam Laut Merah tersebut, yushiku an takhruja, hampir-hampir bebas. Sudah hampir bebas. Fataqra'a 'alan nasi Qur'anan. Yang mana tatkala jin-jin tersebut telah bebas, maka mereka memiliki target untuk menjelma menjadi seorang manusia dan membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Bukan Al-Quranul Karim yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, akan tetapi Quran yang mereka buat, yang mereka akan sandarkan bahwasanya ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, akan tetapi hakikatnya bukan dari Al-Quranul Karim. Berdusta. Dan disebutkan di dalam sebuah riwayat lain bahwasanya para jin tersebut adalah dari kalangan syaitan, karena jin ini adalah induknya. Mereka memiliki banyak jenis, ada syaitan, ada iblis, dan yang seterusnya. Dan yang dipenjarakan oleh Nabiullah Sulaiman adalah jin dari kalangan syaitan. Kembali kepada hadis yang sebelumnya, syaitan sangatlah cerdas. Akan dibawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar ayat Allah Rabbul Alamin, akan tetapi diselipkan lagi syubhat-syubhat syaitaniyah agar manusia itu menjadi teman-temannya di neraka as-sa'ir. Dan inilah target utama dari syaitan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir, kata Allah Jalla wa'ala. Syaitan itu memiliki target utama untuk mengajak hamba-hamba Allah menjadi penghuni neraka as-sa'ir, ahlun nar. Wal'iyadzu billah. Dan inilah yang telah dijelaskan oleh syaitan. Bahkan dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menggelincirkan manusia, untuk mendatangi manusia dari semua arah, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, semua arah akan didatangi oleh syaitan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengetahui bahwasanya syaitan ini memiliki makar yang luar biasa. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya syaitan itu berjalan di dalam tubuh seorang manusia seperti mengalirnya darah di dalam pembuluh darah yang ada di tubuh-tubuh kita. Jadi yang setiap harinya pembuluh darah itu mengalirkan darah, begitu pula syaitan mengalir di dalam tubuh kita. Artinya apa? Artinya syaitan sangat dekat dengan kita. Sangat mungkin untuk menggelincirkan kita dari jalur al-haq menuju jalur ad-dalalah. Dari jalur ketaatan menuju jalur kemaksiatan. Sangat mudah. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa melindungi kita. Sebuah kisah yang diriwayatkan di dalam kutub sunnah. Bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan syaitan yang benar-benar memiliki makar yang luar biasa. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu malam keluar bersama salah seorang istri beliau, melewati beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Akhirnya beberapa orang sahabat Nabi ini melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan seorang wanita yang tertutup dari awal hingga akhir, dari atas hingga bawah tentunya, hijab seorang wanita muslimah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terbuka aurat sedikit pun dari beliau, dari istri Rasul, salah satu istri beliau alaihi salatu wassalam. Maka tatkala sahabat-sahabat Rasul ini, disebutkan ada 3 sampai 5 orang, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan seorang wanita, mereka mempercepat jalannya. Mereka memiliki niat yang baik, tidak ingin mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghormati beliau. Tidak ada sama sekali niat dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencurigai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berjalan bersama wanita selain istri beliau. Tidak ada niat sama sekali dalam sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah seorang yang dijamin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mereka bersih. Tidak ada yang namanya su'udzon kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mempercepat jalannya murni untuk menghormati Nabi alaihi salatu wasallam yang berjalan bersama salah satu istrinya. Tidak ingin mengganggu privasi Rasul alaihi salatu wasallam. Melihat keadaan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ala rislikum." Kalian enggak usah jalan cepat-cepat. Seperti biasa. "Innaha la Safiyyah." Sesungguhnya yang keluar pada malam hari ini bersamaku adalah Safiyyah. Beliau menekankan yang berjalan bersama beliau adalah benar salah satu dari istri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bernama Safiyyah. Kemudian disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya syaitan berjalan atau berada di dalam tubuh-tubuh kalian seperti mengalirnya darah pada pembuluh-pembuluh. Yang mana syaitan pergerakannya sangat cepat. Mungkin saja di awal perkara, di awal kejadian, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada su'udzon sama sekali kepada Nabi, tidak ada berburuk sangka. Akan tetapi berjalannya waktu, syaitan pintar memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang di tengah malam, berjalan di tengah malam bersama seorang wanita. Siapa wanita ini? Pintar Rasul, pintar syaitan untuk membisikkan was-was kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Oleh karenanya langsung dipatahkan jalan syaitan agar syaitan tidak bisa mempengaruhi mereka, agar syaitan tidak bisa memberikan was-was, bisikan-bisikan kepada mereka. Langsung dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian berjalan dengan tenang seperti biasa, tidak usah terburu-buru. Innaha la Safiyyah, sungguh dia adalah Safiyyah. Padahal sekali lagi dari sisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak bersu'udzan kepada beliau. Akan tetapi saddud dari'ah, menutup pintu syaitan. Karena bukan satu hal yang mustahil di kemudian hari mereka terpengaruh dengan waswas syaitan. Maka Rasul alaihi salatu wasallam di awal-awal langsung menutup pintu syaitan agar tidak ada terjadi fitnah di sana. Agar tidak terjadi su'udzan di sana. Langsung dijelaskan bahwasanya seorang wanita yang berjalan di tengah malam bersama ini adalah orang yang halal, Safiyyah. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kemudian al-Imam Muslim melanjutkan pada hadis yang berikutnya sebuah riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dikisahkan di dalam hadis ini bahwasanya seorang yang bernama Bushair Ibnu Ka'ab datang kepada Ibnu Abbas dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Bushair Ibnu Ka'ab. Faja'ala yuhaddithuhu. Bushair Ibnu Ka'ab meriwayatkan hadis-hadis Nabi kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala lahu ibn Abbasin, setelah mendengar beberapa riwayat dari Bushair ibn Ka'ab, maka ibn Abbas mengatakan kepada dia, ud li hadithi kaza wa kaza, coba tolong engkau ulangi hadis yang ini dan hadis yang itu. Disebutkan hadisnya oleh ibn Abbas. Fa'adalahu thumma haddathah, kemudian sesuai dengan permintaan ibn Abbas diulangi riwayat tersebut oleh Bushair ibn Ka'ab, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda begini dan begini, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda begitu dan begitu, terus sesuai dengan permintaan ibn Abbas diulangi, kemudian ditambah lagi dengan periwayatan yang lain yang belum disebutkan pada kesempatan pertama, ditambah lagi oleh Bushair ibn Ka'ab. Faqala lahu, ud li hadithi kaza wa kaza, coba ulangi lagi hadis yang ini dan hadis yang itu, coba ulangi lagi hadis yang ketiga dan hadis yang keempat. Jadi kalau kita mau terjemahkan secara bebas, Bushair ibn Ka'ab datang kepada ibn Abbas meriwayatkan beberapa hadis, hadis pertama, kedua, ketiga, keempat. Pada kesempatan pertama ibn Abbas mengatakan, coba ulangi hadis yang kesatu dan kedua. Diulangi oleh Bushair ibn Ka'ab. Kemudian setelah diulangi, ditambah oleh Bushair ibn Ka'ab periwayatan hadis yang kelima dan yang keenam, hadis yang baru. Di awal tadi baru empat hadis yang diriwayatkan. Di kesempatan kedua, setelah diberikan izin oleh Abdullah ibn Abbas untuk mengulangi hadis yang dia riwayatkan, hadis yang pertama kedua, dia tambah hadis yang kelima dan yang keenam. Maka Ibn Abbas mengatakan, coba ulangi lagi hadis yang kelima dan yang keenam. Coba diulangi lagi hadis yang kelima yang keenam yang telah engkau riwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada diriku. Maka kata Bushair ibn Ka'ab, fa'adalahu, maka aku ulangi. Faqala lahu ma adri, maka Ibn Abbas mengatakan kepada dia, ma adri, a'arafta hadithi kullahu wa ankarta hadha, aku tidak tahu, kata Ibn Abbas kepada Bushair ibn Ka'ab, aku tidak tahu apa sebenarnya yang ada pada dirimu. A'arafta hadithi kullahu wa ankarta hadha, apakah engkau mengetahui semua hadisku, maksudnya semua hadis dalam periwayatan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa ankarta hadha, dan engkau mengingkari beberapa hadis yang datang dariku. Am ankarta hadithi kullaha wa arafta hadha, ataukah engkau mengingkari mayoritas seluruh hadis-hadis yang datang dari periwayatanku, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan engkau mengetahui beberapa hadis. Faqala lahu Ibn Abbas, afwan, jadi setelah Bushair ibn Ka'ab diminta oleh Ibn Abbas untuk mengulangi hadis-hadis yang dia riwayatkan, hadis yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, diminta terus oleh Ibn Abbas untuk ulangi, coba ulangi lagi hadis yang ke 1, coba ulangi lagi hadis yang kedua, ulangi lagi hadis yang ketiga, terus sampai Bushair ibn Ka'ab ini seakan-akan merasa tersinggung. Kenapa kok Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma terus menyuruhku untuk mengulangi hadis-hadis yang aku riwayatkan kepada dia, yang diriwayatkan oleh Bushair bin Ka'ab kepada Ibn Abbas, yang dibacakan oleh Bushair ibn Ka'ab kepada Ibn Abbas, kenapa kok disuruh ulangi terus? Maka ucapan yang tadi adalah ucapan Bushair ibn Ka'ab. Bushair ibn Ka'ab mengatakan kepada Ibn Abbas, aku tidak tahu wahai Ibn Abbas. Awal tadi saya menerjemahkan bahwasanya ini perkataan Ibn Abbas, ini kesalahan dalam menerjemahkan. Yang mengatakan ma'adri, aku tidak tahu, mengingkari, adalah Bushair ibn Ka'ab. Istilahnya beliau protes kepada Ibn Abbas, aku tidak tahu wahai Ibn Abbas, kenapa engkau selalu memerintahkan aku untuk mengulangi hadis-hadis ini? Apakah engkau menyuruh aku untuk mengulangi hadis tersebut karena engkau mengetahui hadis ini, ataukah karena engkau mengingkari hadis ini? ini sebuah bentuk protes dari Bushair ibnu Ka'ab kepada Abdullah ibnu Abbas. Kenapa disuruh ulangi? Apa seorang ibnu Abbas tidak percaya dengan Bushair ibnu Ka'ab yang menukilkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga terus diminta ulangi, ulangi dan ulangi? Maka ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan kepada dia, inna kunna nuhadditsu an Rasulillah. Sungguh kami dahulu semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menukilkan, meriwayatkan hadis dari beliau alaihi salatu wasallam, iz lam yakun yukzabu alaihi. Ketika hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih murni, beliau masih hidup, setelah beliau wafat sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang utama mereka masih hidup, masih belum tersebar kedustaan-kedustaan atas nama Nabi alaihi salatu wasallam. Dahulu kami berani untuk mengambil periwayatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil sebuah penukilan khabar, ini telah diucapkan Rasul, ini telah diucapkan Rasul, ini telah diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berani Ibnu Abbas dan sahabat yang bersama beliau untuk mengambil nukilan periwayatan tersebut. Dahulu tapi, sebelum tersebarnya kedustaan, tersebarnya fitnah. Falamma rakiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul tarakna al-haditha anhu. Maka setelah tersebar fitnah, tersebar kedustaan-kedustaan, begitu mudahnya seorang menukilkan begitu mudahnya seorang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini, pernah bersabda seperti itu dan yang semisalnya dari nukilan-nukilan khabar dari Nabi alaihi salatu wasallam, taraknal hadis. Kami sudah jarang lagi untuk meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena khawatir apa yang diucapkan dan dinukilkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan ucapan Nabi, karena zamannya sudah zaman fitnah yang penuh dengan kedustaan. Oleh karena itu yang diucapkan oleh Ibnu Abbas, permintaan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada Bashir ibnu Ka'ab atau Bushair ibnu Ka'ab bin adalah untuk mentakkid, untuk memastikan apakah benar apa yang disampaikan oleh Bushair ibnu Ka'ab adalah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam ataukah sebuah kedustaan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwasanya seorang yang menyampaikan hadis yang tidak sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dari awal hingga akhir berisi dengan kepalsuan, berisi dengan kedustaan, pasti akan dia barengi, akan dia awali dengan hadis-hadis yang sahih. Maka apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas, permintaan untuk mengulangi, bukanlah tuduhan dusta kepada Bushair ibnu Ka'ab. Bushair ibnu Ka'ab alaihi rahmatullah adalah seorang yang mulia. Akan tetapi di hadis ini kita diajarkan oleh seorang Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bagaimana kita harus berikhtiyat, berhati-hati dalam menukilkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita tidak bermudah-mudahan untuk mengambil, untuk percaya kepada seorang yang mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam begini dan begitu, langsung kita percaya, oh ini ucapan Nabi. Tidak mudah seorang muslim untuk percaya karena dia menjaga agamanya. Karena tatkala dia akan mempercayai semua orang, ada masanya di akhir zaman dia akan mendapatkan sebuah hadis yang kata mereka kadzabun, kata mereka para pendusta, ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam padahal tidak. Pasti dia akan dapati masa itu. Karena telah dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan mungkin tidak terjadi, pasti akan terjadi. Oleh karena itu Ibnu Abbas di sini berikhtiyat, berhati-hati untuk tidak mudah menerima apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian riwayat berikutnya yang dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah sama dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, innama kunna nahfadzul hadis. Dahulu kami bersemangat, sangat bersemangat untuk menghafal hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wal hadithu yuhfadu an Rasulillah alaihi salatu wassalam. Dan hadis-hadis yang kami hafal langsung kami ambil dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa amma idza raqibtum kulla sa'bin wa zalulin fa hayhat. Akan tetapi di zaman-zaman sekarang ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan di zaman beliau setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat yang mulia ini masih hidup berada di deretan generasi tabi'in, yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma masih bertemu dengan beberapa kibarut tabi'in di zaman tersebut, yang padahal Rasulullah SAW memberikan rekomendasi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, generasi terbaik adalah di zamanku kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Akan tetapi Ibnu Abbas tetap berhati-hati dalam menukilkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Fa amma idza raqibtum kulla sa'bin wa dharurin fa hayhat. Kalau sudah ada di zaman sekarang ini, kata Ibnu Abbas, maka berhati-hatilah dalam meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena sudah banyak beberapa kedustaan yang diselipkan ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Kita sampai kepada hadis yang ke-20 dari muqaddimah al-imam Muslim alaihi rahmatullah, yang insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya akan kita bahas hadis yang berikutnya, yang masih pada bab untuk berhati-hati di dalam menukilkan khabar apapun yang dikatakan bahwasanya itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.